Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah fa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-1197 dan 1198 tentang qatlu syibhil amdi, pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja. Dari hadis tersebut kita telah mendapatkan beberapa faedah hukum terkait dengan pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja, dan juga terkait dengan diat denda bagi pembunuhan tersebut. Siapa yang menanggungnya dan diat bagi terbunuhnya anak yang masih ada dalam perut ibunya. Nah, sedikit saya tambahkan, barangkali ada penjelasan yang terputus kemarin, begitu ya. Ada pembahasan yang terputus terkait dengan macam-macam pembunuhan. Telah saya sampaikan bahwa pembunuhan itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah al-qatlul amdu, yang kedua syibhul amdi, yang ketiga al-khata'u. Jadi pembunuhan itu terbagi menjadi 3, yang qasimul qatli ila thalathati aqsam. Pembunuhan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama al-qatlul amdu, pembunuhan yang disengaja. Yang kedua syibhul amdi, pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja. Dan yang ketiga adalah al-khata', pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan yang disengaja ada ketentuan-ketentuannya, seperti yang sudah saya sampaikan sebetulnya. Yang pertama adalah adanya kesengajaan dari orang yang membunuh. Adanya kesengajaan dari orang yang membunuh. Orang yang membunuh itu sengaja dan berkehendak untuk membunuh. Kemudian yang kedua, orang yang dibunuh itu adalah manusia yang maksum darahnya, yang dilindungi darahnya. Manusia yang maksum darahnya, yang dilindungi darahnya. Dan yang ketiga adalah membunuhnya dengan menggunakan alat, pembunuhan dengan menggunakan alat atau dengan cara yang menurut adat, menurut kebiasaan itu mematikan. Ya. Itu pembunuhan yang disengaja. Apabila terjadi pembunuhan, tiga perkara tadi itu terpenuhi, maka itu termasuk al-qatlul amdu, pembunuhan dengan sengaja. Jadi orang yang membunuh sengaja membunuh, adanya kesengajaan dari orang yang membunuh. Kemudian orang yang dibunuh adalah manusia, orang yang maksum, yang dilindungi darahnya, yang maksum darahnya. Yang ketiga, pembunuhannya itu dengan menggunakan alat atau dengan cara yang menurut adat adalah mematikan. Dan bentuknya banyak, bentuknya itu macam-macam. Ya. Membunuh orang dengan menggunakan alat yang tajam seperti pedang, pisau, tombak, dan yang lainnya. Membunuh dengan alat pemukul yang mematikan, seperti dipukul dengan batu besar, dengan palu yang besar. Membunuh dengan cara disumbat, ditahan tempat keluarnya nafas, seperti dicekik, diikat dengan tali, dan yang lainnya. Diminumi racun, ya, dilemparkan ke tempat yang membinasakan, dibakar, ditenggelamkan di air, ditahan, gak dikasih makan dan gak dikasih minum dalam waktu yang lama, dilemparkan ke binatang buas, ya, dan yang lainnya. Itu bentuk-bentuk pembunuhan dengan sengaja. Lah, hukum pembunuhan dengan sengaja ini ada dua hukum, memiliki dua hukum. Yang pertama adalah hukmun ukhrawi, hukum akhirat. Hukum akhirat, hukum di akhirat itu adalah haram, pelakunya dosa besar dan mendapatkan azab yang pedih, seperti disebutkan di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-93, yang Allah nyatakan, "Wa may yaqtul mu'minan mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya itu adalah jahannam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Balasannya, hukumannya di akhirat jahannam, ancamannya jahannam. Allah murka dan melaknatnya, Allah siapkan azab yang besar. Itu hukum di akhirat. Adapun hukmun duniawi, hukum di dunia, bahwa pembunuhan dengan sengaja itu mengakibatkan qisas, mengharuskan adanya qisas jika wali orang yang dibunuh tidak memaafkan. Ya. Jadi hukum pembunuhan dengan sengaja di dunia itu mengharuskan, mengakibatkan qisas. Dibunuh, orang yang membunuh itu dibunuh sebagaimana dia membunuh. Ya. Dibunuh sebagaimana dia membunuh, dengan cara sebagaimana dia membunuh. Ini jika wali, ahli waris orang yang dibunuh itu tidak memaafkan. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tentunya hukum qisas itu dengan syarat-syarat sebagaimana sudah kita lewati, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti orang yang membunuh itu mukallaf, balig, berakal. Orang yang dibunuh itu adalah orang yang maksum darahnya, yang dilindungi, yang diharamkan darahnya, kemudian seimbang antara orang yang membunuh dan yang dibunuh dalam hal agama, merdeka, itu sama. Dalam hal merdeka, atau dalam hal agama, dalam hal ya sebagai budak, itu seimbang. Kemudian tidak ada hubungan seperti hubungan antara orang tua dengan anak, itu sebagaimana sudah kita lewati. Nah, kalau wali dari orang yang dibunuh, keluarga orang yang dibunuh itu memaafkan, maka ada diyat, terkena diyat, terkena denda, diyat al-mughallazah, diyat yang berat. Sebagaimana yang pada pertemuan lalu sudah saya sebutkan beberapa contoh diyat mughalladzah, diyat yang berat. Nah, sehingga pembunuhan yang disengaja bagi keluarga yang dibunuh itu ada pilihan antara menuntut qisas. Kalau keluarga yang dibunuh itu menuntut qisas, tidak memaafkan, maka qisas wajib harus ditunaikan. Atau yang kedua, memaafkan. Memaafkan, tidak menuntut qisas, memaafkan atau mengambil diyat, yaitu sebagai ganti dari qisas. Bagi keluarganya diberi pilihan. Lah, diyat untuk pembunuhan, denda untuk pembunuhan, itu 100 ekor unta. 100 ekor unta pun ini ada perinciannya. Ya, 100 ekor unta ada perinciannya. Ya. Sekian puluh unta yang umur sekian. Sekian puluh lagi yang umur sekian. Sekian puluh lagi yang sifatnya demikian. Ya. Kalau dengan dinar, ya, kalau dengan dinar, tidak dengan onta, itu bisa diganti dengan dinar. Atau bagi yang memiliki perak, itu dengan perak. Bisa juga dengan kambing. Nah, seperti yang kemarin sudah saya sebutkan jumlahnya. Itu pembunuhan dengan apapun, pembunuhan yang disengaja. Kemudian yang kedua, itu yang ada dalam pembahasan hadis yang sudah kita baca, itu adalah qatlu syibhil amdi, pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja. Yaitu orang sengaja, orang sengaja melakukan pelanggaran terhadap badan orang lain dengan menggunakan sesuatu atau dengan melakukan sesuatu yang pada umumnya tidak membunuh, pada umumnya tidak mematikan, tetapi mengakibatkan kematian. Ya. Itu qatlu syibhil amdi, pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja. Nah, pelakunya sengaja melakukan tindak pelanggaran, tetapi tidak bermaksud, tidak berniat untuk membunuh. karena perbuatan yang dilakukan atau alat yang dilakukan untuk melakukan pelanggaran terhadap badan orang lain itu pada umumnya tidak mematikan. Pada umumnya tidak mematikan. Karena itu akan tetapi kemudian menimbulkan kematian, sehingga dinamakan qatlu syibhil amdi, pembunuhan yang menyerupai pembunuhan dengan sengaja. Seperti memukul orang dengan menggunakan cambuk, dengan menggunakan cemeti. Yang memukul itu sengaja memukul, sengaja mencambuk, dan niatnya tidak untuk membunuhnya. Dan cambuk itu pada umumnya tidak mematikan. Atau dengan batu yang kecil seperti yang ada dalam hadis yang sudah kita baca. Atau pukulan. Atau dorongan. Yang pada umumnya tidak mematikan. Akan tetapi perbuatan itu menimbulkan kematian terhadap pihak yang mendapatkan tindakan tersebut. Hukumnya juga ada dua, sama seperti hukum pembunuhan yang disengaja. Yang pertama adalah hukmun ukhrawi, hukum di akhirat, haram dan dosa. Pelakunya berdosa. Kemudian hukmun duniawi, hukum di dunia, ini mengakibatkan atau menyebabkan adanya adiyat mughalladhah, diat yang berat, dan tidak mengharuskan, tidak mengakibatkan qisas. Tidak ada qisas, yang ada diat. Tidak mengakibatkan, tidak mengharuskan adanya qisas seperti pembunuhan dengan sengaja. Meskipun keluarga yang terbunuh itu menuntut adanya qisas. Nah, itu tidak ada qisas. Karena pembunuhannya adalah pembunuhan yang tidak disengaja, pembunuhan yang menyerupai pembunuhan disengaja. Kemudian mengharuskan adanya kafaroh, mengharuskan adanya kafaroh yang diambil dari hartanya orang yang melakukan tindak pelanggaran tersebut. Nah, di samping diat, denda yang berat, juga mewajibkan adanya kafaroh yang diambilkan dari harta orang yang melakukan tindak pelanggaran. Nah, diatnya itu ditanggung, dendanya ditanggung oleh ahli waris, asobah orang yang membunuh. Ditanggung oleh akilahnya. Dikasih jeda waktu 3 tahun. Semua ahli waris asobah. Ahli waris asobah, ahli waris yang bagian warisnya tidak ditentukan bagi pelaku tindakan tersebut, itu yang bantu-membantu menolong untuk membayar diat. Adapun kafaroh, kalau kafarohnya ditanggung sepenuhnya oleh orang yang melakukan tindak pelanggaran itu. Jadi ada kafaroh, ada diat. Diatnya adalah diat yang berat, yaitu dengan membayar 100 ekor unta atau yang seharga dengan itu, baik berupa dinar, dirham, atau bisa juga dengan kambing. Kemudian mewajibkan adanya kafaroh. Kafaroh itu untuk menebus kesalahannya, untuk menebus dosanya. Yang ini diambilkan dari harta orang yang melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran. Kafaronya itu yang pertama memerdekakan budak. Kalau tidak mampu atau tidak mendapatkan budak, maka dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut. Adapun diatnya ditanggung oleh ahli waris asobahnya. Kemudian yang ketiga dari macam pembunuhan itu adalah qatlul khata. Pembunuhan yang tidak sengaja. Seorang membunuh orang lain tetapi tidak sengaja dan tidak ada maksud untuk membunuhnya. Tidak sengaja dan tidak ada maksud untuk membunuhnya. Ini juga nanti dalam hadis-hadis berikutnya akan kita baca. Kesalahan atau ketidaksengajaan ini bisa terjadi karena disebabkan oleh perbuatan. Seperti seorang melempar senjata untuk apa, kepada binatang buruan. Apakah itu panah, apa itu tombak, dilemparkan maksud dan tujuannya itu adalah kepada binatang buruan. Ternyata mengenai manusia. Ya bisa jadi ada orang lewat ya, sedang melemparkan panah ke binatang buruan yang dituju. Ternyata ada orang lewat, mengenai orang. Ya. Atau binatang buruannya tidak kena, kemudian anak panahnya atau tombaknya bablas, ternyata mengenai orang yang ada di belakangnya. Bisa juga orang sedang tidur. Sedang tidur, kemudian menimpa teman yang tidur juga. Enggak ada kesengajaan, tiba-tiba malah yang tertimpa meninggal. Ini kan pembunuhan tidak disengaja. Tidak sengaja dalam perbuatannya. Atau keliru. Bukan dalam perbuatannya tapi maksud dan tujuannya itu keliru. Mau melempar sesuatu, dia sangka sesuatu itu bukan manusia, ternyata manusia. Ya. Maunya mau melempar pohon, yang dia lihat pohon ternyata sudah lempar, loh kok manusia? Sengaja melempar. Ya. Setelah kelempar, ternyata itu manusia. Mau ngelempar kijang, dikira kijang di rerimbunan, dilempar. Ternyata begitu kena, loh kok manusia lagi sembunyi. Lagi sama-sama berburu, mengintai binatang buru, malah kena sama senjata temannya. Lah yang lempar ini dikira itu binatang buruan lagi sembunyi, malah manusia yang sembunyi. Mungkin kan enggak sengaja. Ada binatang buruan lari ke rimbunan pohon, nah di situ kelihatan bergerak-gerak, dilempar. Kena ternyata itu manusia. Ini pembunuhan yang tidak disengaja. Atau orang lagi melempar batu atau nurunkan batu, nah, ternyata ada manusia lewat, mengenai manusia. Nah. Atau orang gali sumur, kemudian ada orang jatuh ke sumur yang dia gali. Nah. Lah, pembunuhan yang tidak sengaja ini juga memiliki dua hukum. Yang pertama hukumun ukhrawi, hukum di akhirat. Hukum di akhirat ada mul ithmi wal iqab, tidak ada dosa dan siksa. Di akhirat enggak ada dosa, enggak ada siksa. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan perbuatan atau kesalahan karena sebab lupa, tidak sengaja atau dipaksa. Seperti disebutkan dalam hadis yang masyhur yang diriwayat oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Adapun hukum duniawi, hukum di dunia itu wujubuddiyah. Wujubuddiyati. Wajib adanya diyat. Nah, diyat ini ala aqilatil qatil, ditanggung oleh ahli waris asobahnya. Ahli waris asobah, orang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja tersebut. Dikasih waktu selama 3 tahun dan diringankan dengan diat yang ringan, yaitu dengan khamsatu anwa minal ibil, 5 macam dari unta. Nah, jadi ada diat, tetapi diatnya bukan diat mughallabah. Ya, diatnya bukan diat mughallabah. Ini seperti disebutkan di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-92. Di ayat yang ke-92, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabati mu'minati wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu." Dan tidak boleh seorang mukmin itu membunuh orang mukmin yang lain kecuali jika karena keliru, tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin karena tidak sengaja, maka hendaknya dia memerdekakan seorang budak yang beriman dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Yang diserahkan kepada keluarganya. Ada diatnya, itu ditanggung oleh ahli waris asobahnya. Kemudian ada kafaronya dengan memerdekakan budak yang beriman. Kalau tidak mampu memerdekakan budak karena fakirnya atau karena tidak adanya budak, maka berpindah pada yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Itu sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-92. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka hendaknya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat kepada Allah. Nah, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, tidak ada pilihan ketiga. Maksudnya tidak kemudian memberi, diganti dengan memberi makan. Tidak. Pilihannya 2. Memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau belum mampu, ya tetap sebagai kafaroh dalam tanggungan hutang dia. Kalau belum mampu. Tidak kemudian diganti dengan memberi makan kepada 60 orang. Berbeda dengan kafaroh zihar, kafaroh hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Beda. Tetapi pilihannya 2. Memerdekakan budak kalau tidak mampu atau tidak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya. Pembahasan hadis berikutnya, hadis yang ke-1199. Ini terkait dengan al-afwu anil jinayah, pemaafan terhadap al-jinayah, pemaafan terhadap tindak pelanggaran terhadap jiwa atau terhadap badan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rubai'a bintan Nadri ammatahu kasarat thaniyat jariyatin fatalabu ilaiha al-afwa fa abau fa aradu al-arsha fa abau fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa abau illa al-qisas fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qisas fa qala ana subnun nadr ya Rasulullah atuksaru thaniyat Rubai'? La, walladhi ba'athaka bilhaq la tuksaru thaniyatuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, kitabullahil qisas. Faradiyal qawmu fa'afaw. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarrahu. Muttafaqun alaih wa lafzulil Bukhari. Wa an Anasin radiyallahu anhu, dan dari Anas semoga Allah meridainya, anna Rubai'a bintan Nadri ammatahu kasarat thaniyat jariyatin, bahwasanya Ar-Rubai' bintun Nadr, bibinya Anas, mematahkan gigi depan seorang gadis muda. Fatalabu ilaiha al-afwa. Maka keluarganya Rubai', mereka meminta maaf kepada keluarganya gadis atau wanita yang dipatahkan giginya. Maka mereka menolak. Mereka, yaitu keluarga wanita yang dipatahkan giginya, menolak. Fa'aradul arsa. Kemudian mereka menawarkan denda. Yaitu menawarkan harga gigi yang dipatahkan. Fa'abau, maka mereka menolak. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'abau illa al-qisas. Kemudian mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka atau tetapi mereka keluarganya wanita yang dipatahkan giginya menolak kecuali qisas. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qisas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan qisas. Faqala Anas ibn Nadr, ya Rasulullah, atuksaru thaniyatu Rubai'? Maka Anas bin Nadr berkata, wahai Rasulullah, apakah gigi depan Rubai' itu dipatahkan? La. Walladhi ba'athaka bil haq la tuksaru thaniyatuha. Tidak. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, gigi depannya Rubai' tidak dipatahkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, kitabullahil qisas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Anas, kitab Allah menetapkan qisas. Faradiyal qaumu, maka kaum tersebut, keluarga wanita yang dipatahkan giginya, ridho. Kemudian fa'afau, mereka memaafkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ibadillahi man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada orang yang seandainya bersumpah atas Allah, sungguh Allah memenuhi sumpahnya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Bukhari. Dan dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwa Ar-Rubayyid bintu Nadhr, bibinya Anas, mematahkan gigi depan seorang gadis atau seorang wanita yang masih muda. Maka keluarga wanita tersebut meminta maaf kepada keluarga wanita yang dipatahkan giginya, tetapi mereka menolak. Kemudian mereka, keluarganya Ar-Rubayyid, menawarkan denda, yaitu harga gigi yang dipatahkan, tetapi mereka menolak. Kemudian mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menolak kecuali ditegakkan qisas, kecuali ditunaikan qisas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan qisas. Maka Anas bin Nadhr berkata, "Wahai Rasulullah, apakah gigi depannya Rubayi itu dipatahkan?" "Tidak, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, gigi depannya Rubayi tidak dipatahkan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Anas, kitab Allah menetapkan qisas." Maka kaum tersebut, yaitu keluarganya wanita yang dipatahkan giginya, ridho, kemudian memaafkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada orang yang seandainya bersumpah atas Allah, sungguh Allah akan memenuhi sumpahnya. Allah menunaikan sumpahnya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ali Imam Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga di dalam Sahih Muslim. Disebutkan di dalam hadis ini oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia, bahwasannya Ar-Rubayyid bintu Nadhr, Ar-Rubayyid bintu Nadhr, yaitu bibinya Anas bin Malik, bibinya Anas bin Malik, itu ammah itu adalah ukhtul ab, ya, saudara perempuannya ayah, ya. Ar-Rubayyid bintu Nadhr, bibinya Anas bin Malik, yaitu saudara perempuan ayahnya Anas, mematahkan gigi depannya Jariyah, yaitu seorang wanita yang masih muda dari kalangan anak-anak Ansor, ya. Seorang wanita muda dari anak-anak Ansor dipatahkan gigi depannya. Saniyah itu adalah gigi depan, atas dua, bawah dua. Gigi atas dua, gigi bawah dua itu disebut saniyah. Kalau disebut saniyah, berarti gigi depan yang bagian atas dua, bagian bawah dua, empat. Nah, itu disebut saniyah. Yang dipatahkan itu gigi depannya. Kemudian keluarga dari wanita yang dipatahkan giginya itu atau keluarganya dari Ar-Rubayyid bintu Nadhr meminta maaf kepada keluarganya wanita yang dipatahkan giginya. Akan tetapi mereka tidak mau memaafkan. Mereka enggak mau memaafkan. Ketika mereka enggak mau memaafkan, keluarganya Ar-Rubayyid, bibinya Anas ini, menawarkan denda. Menawarkan denda, yaitu diyat, sesuai dengan diyat denda gigi. Mereka juga enggak mau. Mereka menolak. Maka akhirnya mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan penolakan tawaran dari keluarganya Rubai kecuali ditegakkan qisas. Mereka keluarganya wanita yang dipatahkan giginya itu tetap menuntut qisas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dikisos, yaitu dipatahkan giginya Rubai bintu Nadhr. Maka saudara laki-lakinya Rubai yang bernama Anas juga, yaitu Anas bin Nadhr, berdiri kemudian menyatakan, ya Rasulullah, apakah gigi depannya Rubai itu mau dipatahkan? Dengan dikisos apakah mau dipatahkan? Dia menyatakan tidak. Kemudian bersumpah, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, giginya, gigi depannya Rubai tidak dipatahkan. Sumpahnya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini termasuk seorang sahabat yang mulia. Meminta untuk tidak ditegakkan qisas dengan dipatahkan gigi saudara perempuannya, yaitu Rubai. Dan bersumpah dengan menyatakan, walladzi ba'athaka bil haqq la tuksar. Dan ya Tuhan, lah sumpahnya ini bukan maksudnya itu membantah, menentang hukum keputusan Rasul, tidak. Bukan bermaksud seperti itu. Tetapi karena emosi, karena saudara, dan menganggap bahwa gigi saudara perempuannya itu adalah ghaliyah, indah, mahal menurutnya, sehingga bersumpah dengan menyatakan, walladzi ba'athaka bil haqq la tuksaru tsaniyatuha, demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, gigi Rubai tidak dipatahkan. Bukan maksudnya membantah, bukan maksudnya menentang, tapi maksudnya adalah at-tafa'ul, yaitu berharap. Dan maksudnya adalah husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Dengan sumpahnya itu harapannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar. Allah memberikan keputusan untuk tidak ditegakkan qisas. Tapi kemudian Nabi menyatakan, ya Anas, kitabullah al-qisas. Nabi menjelaskan kepada Anas, wahai Anas, kitab Allah yaitu Al-Quran menetapkan qisas, mewajibkan qisas. Allah telah mewajibkan qisas. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-45. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil 'ayni wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was-sinna bis-sinni. Kami telah wajibkan kepada mereka qisas. Jiwa dibayar dengan jiwa, dikisos dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dikisos dengan gigi. Itu dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-45. Allah menetapkan, mewajibkan qisas, wahai Anas. Setelah Anas menerima penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iqtana'a wastaslama. Anas menerima dan pasrah. Setelah Anas menerima, pasrah, nurut, maka faradhiyal qaum. Ternyata kaum dari keluarganya wanita yang dipatahkan giginya itu ridho. Allah merubah dan membalikan hatinya mereka. Ridho, karena ridho fa'afau. Maka mereka memaafkan. Sehingga tidak jadi ditegakkan qisas karena dimaafkan. Dan tidak jadi dipatahkan giginya Rubai. Kemudian setelah itu, yang kaum, yaitu keluarga wanita yang dipatahkan giginya tadinya, menuntut kisos, ditawari diat denda, tidak mau. Ya. Minta maaf, tidak dimaafkan. Denda tidak mau, pokoknya kisos. Tidak ada lain kisos. Rasulullah pun memutuskan kisos, karena itu tuntutan yang tidak salah. Lah Anas bin Nadir ini yang keberatan. Kemudian bersumpah, sumpahnya itu adalah berharap dan berbaik sangka bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Ternyata saat itu juga Allah merubah hati mereka. Merubah keluarganya. Wanita yang dipatahkan giginya, mereka ridho kemudian memaafkan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, inna min ibadillah man lau aqsama 'alallah la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada orang yang seandainya bersumpah atas Allah, sungguh Allah menunaikan sumpahnya. Dia bersumpah atas nama Allah, langsung Allah kabulkan, Allah penuhi sumpahnya. Ya. Termasuk Anas bin Nadir yang bersumpah atas nama Allah, bersumpah atas Allah, atas keyakinan yang diinginkan dengan harapan besar dan berbaik sangka kepada Allah, saat itu pula Allah penuhi sumpahnya. Dan ini adalah merupakan kemuliaan dari Anas bin Nadir. Langsung sumpahnya didengar oleh Allah dan langsung dipenuhi sumpahnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang tentang faedah-faedah hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.